belajar nikmat menunjang laknat. Ulah manusia semakin gila, mereka bangga dengan dosa-dosa. Tak sadar bahwa bagi dirinya mulut neraka makin menganga. Mengusir dingin menggali hangat, mengajar surga menunggang.